Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Babun La yus'alu biwajahillahi illal jannatu. Langsung syarah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, hadha fihi annahu la yus'alu biwajahillahi illal jannatu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, babun la yus'alu biwajhillahi ilal jannah. Bab, ya, tidak boleh Allah diminta atau tidak boleh dengan menyebut wajah Allah kecuali yang diminta itu adalah surga. Jadi bab ini adalah larangan tentang meminta dengan menyebut wajah Allah Al-Karim. Namun yang diminta adalah perkara-perkara remeh, perkara receh dari urusan dunia, ya, hajat-hajat duniawiyah. Nah, ini tidak boleh. Kenapa demikian? Ijlalan wa ta'ziman lillah, dalam rangka mengagungkan, memuliakan Allah. Maka Allah tidaklah diminta dengan menyebut nama Allah urusan-urusan yang kecil. Maka kalau meminta dengan menyebutkan biwajhillah al-karim, harus diminta yang besar. Apa itu yang besar? Itu surga. Ya. Jadi di sini poinnya, apa maksud, ya, penyebutan bab ini? Yaitu poinnya ini, yaitu tidak boleh Allah di, atau tidak boleh meminta dengan menyebut nama Allah, wajah Allah, sesuatu yang hina dari urusan-urusan dunia, kecuali urusan berat, yaitu surga. Ya, babun, itu disebut ini bab larangan, la yus'alu biwajhillah. Diriwayatkan dengan nafyu, ada juga yang meriwayatkan dengan la nahiyah, la yas'al, begitu. La yas'al biwajhillah illal jannata. Ya, ada yang menyebutkan dengan sigoh seperti ini, bina lil majhul la yus'alu. Ya, Syekh bin Bas menjelaskan hadza fihi annahu la yus'alu biwajhillahi illal jannatu. Di bab ini dijelaskan bahwasanya tidak boleh diminta dengan menyebut wajah Allah, wajah diantara sifat-sifat zatiyah yang layak bagi Allah dengan keagungannya, melainkan hanya surga. Karena surga itu mahal, surga itu besar. Ya, barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab Ya'natul Mustafid, li anna ta'zima sifatillahi subhanahu wa ta'ala min ta'zimillah. Ya, karena kalau kita meminta dengan menyebut nama Allah, wajah Allah, tapi yang diminta perkara receh dari urusan dunia, itu berarti mengurangi kadar tauhid. Karena Allah harus dimuliakan. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, karena mengagungkan sifat-sifat Allah SWT, berarti mengagungkan Allah. Karena wajah adalah sifat zatiyah bagi Allah SWT. Wa ta'zimuha minat tauhid. Maka mengagungkan sifat Allah berarti mengagungkan Allah, berarti itu juga bagian dari bagian dari mentauhid. Liannahu ta'zimu lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya tauhid adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma adamu ta'zimiha fa innahu tanaqqusun litauhid. Adapun kalau tidak mengagungkan sifat Allah, tidak mengagungkan Allah, berarti ini sesuatu yang kurang cacat dalam tauhid. Ya, barakallahu fiik. Ya, maka tidak boleh diminta dengan menyebut-nyebut wajah Allah kecuali perkara besar, yaitu surga. Ya. Baik, tafadhal baca lagi, dibaca berikutnya hadisnya. Faris. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yus'alu biwajhillahi illal jannatu. Rawahu Abu Dawud. Qala Syarih rahimahullah ta'ala an Jabirin marfu'an la yus'alu biwajahillahi illa al-jannatu rawahu Abu Dawud wa dhalika li anna al-jannata hiya a'lal matalibi wa fiha an-nadhuru ila wajahillahi subhanahu wa fiha an-na'imul muqimu wa wajahullahi lahu syarrafahu al-azimu lahu syarafuhu al-azimu syarafuhu al-azimu fala yus'alu bihi illa al-jannatu wa kadhalika ma yuqaribu ilaiha kan yas'ala al-ikhlaso wa tawfiqo lil khairi wal istiqamata ala ta'ati fa ma yuqaribu ila al-jannati huwa min talabil jannati hadha min kamali tawhidi wal imani alla yus'ala biwajahillahi illa al-jannatu aw ma yuqaribu ilaiha kal amali salihi wal istiqamati wal afiyati min mudillatil fitani wa isnadul hadithi fihi layinun wa dha'fun lakinnahu yanjabiru bima yunjabaru bima ja'a fi riwayatil ukhra minan nahi anis su'ali biwajhillahi fayakunu hadha khosan bisu'ali biwajhillahil karimi aw ma yuqaribu ilaiha wa ma yad'u ilaiha. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis ya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yus'alu biwajhillah illal jannatu rawahu Abu Daud. Tidak boleh meminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Ya, kecuali surga. Nah, kata Syekh bin Bas di sini, wadzalika li annal jannata hiya a'lal matalibi. Karena yang namanya surga itu adalah yang diinginkan, yang paling tinggi dari yang diinginkan hamba. Apa sih keinginan hamba? Yang paling tinggi surga. Berbeda dengan kaum sufi. Mereka enggak ingin surga, yang penting dapat ridho Allah, mahabbatullah. Enggak apa-apa di neraka. Ya, yang penting Allah ridho. Nah, ini. Kemarin kita sudah sebutkan kengawuran, kekacauan pemahaman ini di kajian Ba'du Fawaid Suratul Fatihah. Wa fiha an-nadharu ila wajhillah, dan di surga juga ada di situ namanya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kenikmatan yang paling nikmat. Wa fiha an-na'imul muqim, di surga lah kenikmatan yang kekal. Ya, wajhullahi syarafuhu al-'adzim. Wajah Allah ya itu memiliki kemuliaan yang agung. Fala yus'al bihi ilal jannatu. Maka tidaklah diminta dengan menyebut-nyebut nama dan menyebut-nyebut wajah Allah kecuali surga. Wa kadzalika ma yuqarribu ilaiha. Demikian pula yang tidak boleh diminta jangan apapun kecuali surga dan hal-hal yang mendekatkan kepada surga. Ka ayas ala al-ikhlaso, semisal seseorang meminta kepada Allah diberikan keikhlasan, taufik untuk melakukan khair, amal-amal kebajikan. Wal istiqamah, dia meminta kepada Allah istiqamah ta'ala ta'ati untuk ta'at. Wa ma'fa ma yuqaribu ila jannah huwa min talabil jannah. Dan hal-hal yang mendekatkan diri kepada surga itu hakikatnya meminta surga. Ya, taibar kalafik. Ini ya dijelaskan juga oleh Syekh Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid, la yus'alu bihi al-asya' wal haqirah kama ta'id dunya wa atma'id dunya. Enggak boleh meminta dengan menyebut-nyebut wajah Allah hal-hal yang remeh, yang hina. Semisal ya perhiasan dunia, harta benda dunia. Yang diminta dengan wajah Allah syai'un 'azimun yaliqu bi'azamatih. Sesuatu yang besar yang sesuai dengan keagungan Allah, yaitu surga. Ya, sebagaimana tadi disebutkan bahwa surga adalah ya, keinginan terbesar semua hamba. Syai'un 'azimun. Ya barakallahu fik. Ya. Kemudian ya kata Syekh bin Bas lagi berikutnya, wa hada min kamali tauhid, maka ini termasuk dari kesempurnaan tauhid. Ya, termasuk di antara kesempurnaan tauhid adalah al-imanu ya, wal imani, dan kesemuran iman, alla yus'ala biwajhillahi ilal jannatu. Bahwasanya tidak boleh diminta dengan menyebut-nyebut nama nama apa namanya wajah Allah kecuali hanya surga. Aw ma yuqarribu ilaiha, atau yang mendekatkan diri kepada surga, semisal amal soleh, istiqomah, wal afiyah, selamat min mudillatil fitan, dari segala macam fitnah-fitnah yang menyesatkan. Namun sanad hadis ini terdapat kelemahan. Namun ditambal ya, terangkat dengan berbagai riwayat yang lainnya tentang larangan meminta dengan menyebut-nyebut wajah Allah ya kecuali surga. Wa yakunu hadha khassan bi su'ali bi wajhillahi al-karimi. Maka hadis ini khusus terkait larangan ya meminta sesuatu selain surga dengan menyebut nama menyebut wajah Allah. Ya, atau yang menghantarkan kepada surga, wa ma yad'u ilaiha. Ya. Taibarakallahu fik. Ini jelas di sini ya. Ya. Namun yang bisa kita ambil faedah di sini ya, bahwasanya Allah memiliki sifat wajah. Ya, sifat wajah, sifat yang ya, hak bagi Allah, dan itu adalah sifat zatiyah. Karena yang namanya sifat Allah ada dua, sifat sifat namanya fi'liyah, sifat satu lagi zatiyah. Sifat zatiyah, sifat yang senantiasa ada pada Allah, tidak terlepas sedikit pun. Wajah, tangan, itu namanya sifat zatiyah. Sifat fi'liyah, itu sifat yang Allah bersifat dengannya jika Allah kehendaki, dan Allah tidak bersifat dengannya jika Allah kehendaki. Artinya sifat itu tidak senantiasa melekat pada Allah. Semisal sifat istiwa, sifat nuzul ke langit dunia, itu sifat fi'liyah, bukan zatiyah. Dan wajah diantar, wajah Allah adalah sifat zatiyah. Ya Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang di dunia ini pasti fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, yang tersisa adalah wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram. Taibarakallahu fik. Nah. Masuk ke bab 57. Babu majaa fi law. Ya. Bab ya, keterangan sini tentang ancaman atau larangan dari mengucapkan lau. Seandainya coba aja ya, seandainya begini, seandainya begitu. Nah. Ya. Nah, di antara kesempurnaan tauhid dan iman adalah berserah diri kepada qada dan qadar. Kepada apa yang Allah takdirkan, Allah tetapkan. Dan ucapan lau, seandainya, hanya seandainya, itu tidak memberikan manfaat apapun. La yujdi syai'an. Ya. Baik, bahkan ini terkesan atau memang seolah-olah menolak, menyanggah takdir. Ya, menyanggah takdir. Nah, ketika seseorang dia sakit, ya, kemudian mati, ya, keluarganya akan berkata, seandainya dia dibawa ke rumah sakit, seandainya dia di rumah aja sehingga enggak kena COVID, seandainya. Lau. Ya. Baik. Nah, itu langsung dibaca di situ. Ya, keterangannya Revi. Fadal, hadis syarahnya. Syarahnya. ثم قال الشارح رحمه الله أي في حكم هذه الكلمة وهل تجوز أو لا تجوز والمقصود أنه لا ينبغي استعمالها لمعارضة القدر بل يجب التسليم والصبر وعدم المعارضة للقدر بكلمة لو عند موت قريب أو مرض أو مصيبة. نعم. Nah, Syekh bin Baz menyatakan tentang larangan mengucapkan lau seandainya ini, tentang hukum kalimat ini, seandainya. Apakah boleh atau tidak boleh? Maksudnya gimana? Bahwa tidak sepatutnya menggunakan diksi kalimat lau tadi ya dalam rangka untuk menolak takdir. Ya, justru yang ada ialah kita wajib berserah diri, bersabar, tidak menolak takdir dengan kalimat lau. Ketika ada kerabat yang mati, ada yang sakit atau tertimpa musibah. Ya, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memuat bab ini, bab maja'a filau, yaitu bab maja'a filau maksudnya bab minal wa'id wan nahyi an lau, gitu maksudnya. Larangan dari mengucapkan lau. Lau itu kalau bahasa kita seandainya, seandainya, seandainya. Taibar kalau fi. Ya. Ya. Lau, ya. Saya akan bacakan keterangan sedikit dari Syekh Shalih Fauzan di Anatul Mustafid. Ya, bab majaa fi lau. Lau harfun. Yusammihi an-nuhatu harfan harfa imtina'in. Limtina'in. Taqulu masalan lau jaa Zaidun la akramtuka. Ya. Famtana al-ikram limtina'il maji. Nah, lau itu dinamakan oleh para ulama nahwu sebagai harfum imtina. Ya, imtina. Seandainya, seandainya. Itu maka dia mustahil. Ya, maka dia kemustahilan. Misalnya saya katakan lau jaa Zaidun la akramtuka. Seandainya Zaid datang, ya, ini pasti nanti dia ada huruf lamnya, lam jawabulau. La akramtuka. Nah, saya akan memuliakan engkau. Famtana al-ikram, maka tidak ada yang namanya pemuliaan. Ya, kepada engkau, kepada Anda. Kenapa? Ya, limtina'i maji'i, maji'i Zaid. Karena ketiadaan kehadiran dari Zaid. Nah, taibar kalau fik. Ya. Nah, kemudian lau di situ ditulis pakai al, ya. Allau. Ya, faedahnya apa? Apakah untuk litarif? Bukan. Karena huruf la yu'arraf. Yang namanya huruf al tidak dimakrifatkan. Ya. Nah, dikasih lau, lau dikasih al, itu alnya zaidah. Ya. Taib, min khawasil asma, begitu aja. Taib, maja'a fi allau. Yakni minan nahyi an kalimatil lau, begitu. Ya. Karena beriman kepada takdir adalah salah satu dari rukun iman yang 6. Dan kalau menghadapi takdir dengan ucapan seandainya, seandainya. Nah, ini seakan-akan menolak dari takdir. Ini poinnya di sini. Berarti ini membuat cacat tauhid. Ya. Terus baca lagi Revi. Ayat kedua atau ayat pertama. Thumma qala al-muallif wa qawlihi ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna al-ayata. Thumma qala al-sharih wa qawluhu ta'ala yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna hadha dhammun lahum wa'ibun. Ayy. Ya, singkat saja Syekh memberikan ta'lik, ya. Ya, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat yaqulun, sebagian orang-orang munafik. Ya. Sebagian orang-orang munafik mengatakan, "Lau kana lana minal amri syai'un." Ya, seandainya kami punya diberi hak pilih untuk ya menyampaikan aspirasi kami. Ya, ma kutilna, tentulah kita tidak dikalahkan dalam peperangan Hahuna di sini di Medan Uhud. Ya. Ma kutilna, ma gulibna, tentu kita tidak akan dikalahkan. Ya, barakallahu fik. Lanjutan ayatnya apa? Ya. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Ya. Katakanlah kalau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian pun gak ikut perang Uhud, tetap berada di rumah-rumah kalian, ya, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim, maka orang-orang yang memang Allah takdirkan kutiba alaihim, yang telah dicatat oleh Allah mereka itu qatlu, bakal terbunuh walaupun dia gak ikut perang, la barazah, dia akan keluar juga, akan keluar rumahnya. Alladzina kutiba alaihimul qatl. Ya. Dia akan keluar ke mana? Ila madajihim, ke tempat terbunuhnya mereka. Pasti itu. Ya. Jadi percuma Duhai seandainya, duhai seandainya. Seandainya kamu enggak ikut perang pun, Allah takdirkan kamu mati. Allah takdirkan kamu mati di Uhud, kamu bakal keluar ke Uhud. Nah, begitu. Tabarakallahu fik. Ya. Nah, Syekh Saleh Syekh bin Bas menjelaskan singkat aja. Hadza dhamun lahum. Ini celaan untuk mereka, wa aibun. Ya. Dan aib untuk mereka, celaan untuk mereka. Ya, barakallahu fik. Nah, saya terangkan sedikit aja. Keterangan dari Syekh Saleh Fauzan, hadhil ayatu ja'at fi siyaqi ghazwati Uhud fi surati Ali Imran wa ma hasala 'alal muslimin fiha minal musibah allati halat bihim min istishhadi katsirin minhum wa intisari aduwihim 'alaihim bisababi annahum khalafu amra Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tanzimil askar. Ya. Ayat ini konteksnya terkait tentang peperangan Uhud yang ada di surah Ali Imran yang terjadi pada kaum muslimin berupa musibah tatkala banyak kaum muslimin yang mati syahid di sana. Ya, mereka dikalahkan oleh musuh mereka disebabkan sebagian mereka, sebagian kaum muslimin menyelisihi perintah Rasulullah SAW dalam pengaturan pasukan. For Rasulullah SAW nadzamal askara qabla al-qitar. Rasulullah SAW mengatur pasukan sebelum peperangan. Wa ja'ala jama'atan minar rumati ala jabalin. Dan Rasulullah SAW menempatkan satu pasukan dari para rumah pemanah, ya, yang ada di gunung. Yahmuna zuhural muslimin, menjaga dari punggung kaum muslimin. Artinya menjaga dari belakang. Mereka ditempatkan di gunung pasukan pemanah, ya, dari belakang supaya nanti kalau ada musuh dari belakang mereka yang menghalau. Begitu maksudnya. Wa qala lahum la tatrukul jabala sawa'an intasarna aw huzimna, kata Rasul, jangan kalian turun dari gunung apakah kita menang atau kita dikalahkan. Summa bada'atil ma'rakatu fasarul muslimuna yuqatiluna al-kuffara wa dhuhuruhum, ya, kemudian nampaklah peperangan ini seolah-olah sudah menang ini, maka jadilah kaum muslimun memerangi orang-orang kufar dan mengejar orang-orang kafir sambil mengambil ghanimah. Ya. Taib. Walamma syara'u fi jami'il ghanaim ra'awhum alladziina 'alal jabal. Ya, tatkala mereka melihat pasukan yang di bawah sudah mengambil ghanimah, ya, maka pasukan yang di atas tadi, apa pesan Rasul? La tatrukul jabal. La tatrukul jabal sawa'an intasarna aw huzimna. Jangan turun dari gunung, apakah kita menang atau kalah? Tatkala mereka melihat, ya, mereka mengatakan, nanzilu nusyariku fil ghanaim. Ya, ayo kita turun, ayo kita juga ikut ngambil ghanimah. Ya. Maka fanahahum qaiduhum Abdullah ibn Jubair. Abdullah bin Jubair, panglima mereka di atas, melarang mereka, jangan, jangan. La tatrukul jabal. Ingat-ingat pesan Rasul, jangan tinggalin gunung. Apakah kita menang atau kita sudah dikalahkan? Jangan tinggal gunung. Mereka berkata, ini dikutip di kitab Raihul Maktum. Al-ghanimah ghanimah, zahara ashabuna. Fama tantazirun. Ya. Ghanimah ini kita sudah menang nih, apalagi? Ya. Apalagi? Ayo, apalagi yang kita tunggu? Nah, turunlah mereka kecuali sebagian saja yang taat pada amir mereka, Abdullah bin Jubair. Ya. Taib. Afwan, Abdullah bin Jubair, ya. Naam. Maka karena satu kekeliruan sahabat, ini juga keliruannya takwil ini. Loh, kok bisa menang gitu. Ya. Akhirnya yang tadinya sudah mengejar-ngejar musuh, ya, kaum musyrikin Quraisy diambang mimpi buruk mereka kalah lagi. Setelah sebelumnya di Badar habis-habisan mereka kalah, mereka sudah hampir kalah. Panglima mereka waktu itu, salah satu panglima mereka yang bernama siapa? Al-Khalid bin Al-Walid. Orang besar, anak orang besar. Melihat kesempatan ini, dia memutar. Ya, dia memutar ke kanan. Sampai akhirnya membelakangi Jabal, gunung yang para pemanah tinggal sedikit. Pasukan puluhan berkudanya dipimpin Al-Khalid lewat belakang dengan pemanah 2-3 orang gak ngaruh. Bahkan mereka pun bisa membalas panahan. Ya, dan akhirnya merekalah yang membabat kaum muslimin. sehingga di situ banyak syahid dari kalangan kaum muslimin, termasuk diantaranya Asadullah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Rasulullah SAW pun ya digosipkan pada saat itu Rasulullah SAW wafat, sehingga sebagian kaum muslimin frustasi dan terperosok Rasulullah SAW masuk ke kubangan, ya masuk ke kubangan, dan ternyata diketahui oleh musyrikin Rasul masuk ke kubangan, maka musyrikin bersegera berhamburan ke kubangan itu, melempari tombak panah mereka, dan banyak sahabat yang jadi tameng hidup Rasulullah SAW di situ, ya aksi-aksi heroik ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya terkait perang Uhud ini. Baik, lanjut lagi di ayat ketiga, di ayat kedua. Thumma qala al-mu'allif wa qawluhu alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu al-ayata. Thumma qala al-syarih alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. فدل هذا على أنه لا يجوز استعمالها عند معارضة القدر في مرض أو هزيمة أو نحو ذلك، وأن هذا من شأن المنافقين، لأن قدر الله ماض وشأنه نافذ، وإنما شرع الأسباب لحكمة بالغة، فعلى المسلم أن يتعاطى الأسباب، فإذا نزل القضاء فليس له أن يعترض بعد ذلك. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibawakan ayatnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ya. Alladzina qalu li ikhwanihim, dan orang-orang berkata kepada saudara mereka kaum muslimin mujahidin. Yang berkata ini siapa? Kaum munafikin. Kenapa Allah sebut li ikhwanihim? Kan munafik itu di kerak neraka. Bidarkil asfali minan nar. Kenapa disebut li ikhwanihim? Ya, li muwafaqatihim fi dhahir. Karena orang-orang munafik itu mereka menyepakati kaum muslimin secara lahiriah aja. Pura-pura bersyahadat, pura-pura sholat, pura-pura ikut jihad, walaupun nanti di medan jihad ngacak-ngacak, ya malah bikin barisan kacau balau. Dia ikut ke masjid, dengerin khutbah Nabi, dengerin kiroahnya Nabi baca, dengerin khutbah Nabi, subhanallah. Ya antum ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, denger sesudah saja, wah. Selama ini cuma dengar di murotal masjid-masjid kampung, kalau mau azan disetel, sekarang langsung diimami Syekh Sudais. Bisa bergetar itu. Lah ini diimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik mendapatkan kejadian itu. Namun karena mereka kafir enggak bermanfaat. Nah, mereka kafir munafik. Bahkan mereka itu lebih kafir dibanding orang-orang kafir. Namun Allah sebut ya, alladzina qalu li ikhwanihim, yang mereka munafik berkata kepada saudara mereka dari kalangan kaum muslimin mujahidin, kenapa disebut ikhwan? Li muwafaqatihim fi dhahir. Karena ya mereka munafik menyepakati kaum muslimin secara lahiriah aja. Ya. Ini bisa dipahami sini? Tabarakallahu fiik. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa disebut li ikhwanihim? Ya, di antara yang menyebutkan hal ini adalah Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Ketika beliau menyatakan hal yakunu al-mu'minu akhan lil munafik, ya, hada hasab adh-dhahir. Ini sesuai dengan zahir. Di anna al-munafik fi dhahir mu'minun, fa hiya ukhuwatun bi hasab adh-dhahir. Ya, karena mereka secara zahir mu'min, di anna al-munafik yu'amalu mu'amalatal mu'minin fi dhahir. Orang munafik itu diberlakukan sebagaimana pemberlakuan terhadap kaum mukmin secara zahirnya. Ya. Tabarakallahu fik. Nah. Kemudian dan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara mereka kepada kaum mukminin, wa qa'adu, dan mereka duduk. Qa'adu, qa'adu anil jihad, mereka duduk tidak ikut perang. Artinya mereka ikut perang, enggak ikut perang. Ketika mereka tahu, wah itu kan kalah. Ya. Kata mereka, lau ata'una, seandainya mereka mentaati kami, katanya. Fil qu'ud, udah enggak usah ikut perang. Ya. Enggak ikut perang, ma qutilu, tentulah mereka tidak akan dikalahkan. Ya, tentu mereka tidak akan dikalahkan. Allah jawab apa? Qul fadra'u an anfusikum al-maut in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, fadra'u, coba tolak kematian itu dari diri kalian sendiri. Fadra'u min anfusikum al-mauta. Coba tolak kematian itu dari diri kalian sendiri. Ya. In kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar itu, ayo coba tolak kematian. Berani enggak? Ah. Ya. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingkari kaum munafikun yang mereka mencoba untuk menggosok-gosok kaum muslimin supaya kaum muslimin menolak takdir. Takdir apa? Takdir kalah dalam perang Uhud. Ya. Dengan ucapan mereka, ya, kepada para sahabat yang ikut perang Rasul, di ikut berperang bersama Rasulullah SAW di perang Uhud, coba kalian ikut kami. Ya, coba kita diajak musyawarah. Coba ini, coba itu, coba kalian ikut kami aja, udah duduk aja, enggak usah ikut-ikutan perang. Enggak bakal dibunuh kan, enggak bakal kalah kan, kata mereka. Allah musta'an. Ya. Talik Saibin Mas udah dibaca tadi? Udah belum? Udah. Ya. Nah, kata Syekh, padahal hada ala annahu la yajuz istimaluha inda mu'aradatil qadar fi maradin aw hazimatin aw nahwi dhalik. Maka hal ini menunjukkan bahwa tidak boleh digunakan diksi kalimat tersebut ya dalam rangka menolak takdir. Menolak takdir apakah sakit atau kekalahan atau yang semisalnya. Li'anna hadza min sya'nil munafiqin, karena ini kebiasaan orang-orang munafik. Li'anna qadarallahi madin, karena takdir Allah itu madin. Ya. Sudah Allah tetapkan sejak lampau, 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah Allah takdirkan, ini menang, ini kalah, sakit, mati, keseleo, encok, dan seterusnya. Ya. Wa sya'nuhu nafidun. Maka, apa yang telah Allah tetapkan tersebut, pasti berlaku, terjadi. Wa inna masyara'a, kalau memang sudah Allah takdirkan, kenapa Allah berikan sebab-sebab, syariatkan sebab, begitu. Wa syara'a ala sebab ala hikmatin balighatin. Allah syariatkan sebab untuk hikmah yang tinggi. Ya, kalau si fulan Allah takdirkan dia penghuni neraka, penghuni surga. Kenapa Allah syariatkan dia sebab-sebab untuk masuk surga? Allah syariatkan dia beribadah kepada Allah dan seterusnya. Ini untuk hikmah yang tinggi. Paham enggak sini? Hikmah yang tinggi. Fa'alal muslim, maka kewajiban bagi seorang muslim ayat ta'atu ala sebab. Dia mesti melaksanakan sebab. Fa'idha nazal al-qada'u falaysa lahu ayat ridha ba'da dzalik. Kalau memang sudah ada, ya, turun ketetapan Allah, maka dia tidak boleh menyanggah, menolak hal tersebut. Ya. Hai barakallahu fik. Bisa dipahami sini ya. Terus berikutnya. Ya, gantian Revi kasih ke apa? Ustaz Abdurrahman itu. Baca dulu Kofi Sahih. Terus baca masailnya ya. Masailnya kita bacakan. Naam. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu taala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wasta'in billahi wala ta'jizanna wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha la kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu 'amala asy-syaitani fihi masailu al-ula tafsirul ayataini fi ali imran ath-thaniyatu an-nahyu as-sarihu an qawli law idza asabaka shay'un الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم شرحنا langsung. ثم قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: المؤمن القوي خير وأحب على الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، إلى آخر الحديث. فإذا أصابك شيء فقل: قدر الله وما شاء فعل. وبعضهم ضبطها: قدر الله وما شاء فعل، أي قدر الشيء الواقع. والمعنى الأول أظهر، أي أن هذا الواقع هو قدر الله، أي مقدور الله، وما شاء الله فعل. لو تفته عمل الشيطان، أي تفته على العبد عمل الشيطان، أي وساوسه وتشكيكه، فينبغي للمؤمن أن يتجنبها حتى لا يقع في حبائل الشيطان وإملائه ما لا ينبغي، لأن هذه أمور لله، هو الذي قدرها. ولهذا قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فمثلا إذا عولج مريض عند طبيب ثم مات، لا يقول: لو ذهبت به إلى طبيب آخر أو الخارج إلى آخره، بل يقول: قدر الله وما شاء فعل، وإن لله وإن إليه راجعون، ولا يعترض بلو. أما إذا كانت لو لبيان ما ينبغي، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فهذا ليس اعتراضا، بل هو لبيان الأفضل، كقولك: لو علمت أن هذا واقع لفعلت كذا وكذا، مما يبين للناس أنه الأفضل. وكقولي: لو علمت فلانا مريضا لزرته، وما أشبه ذلك مما يخبر به عن أسفه على ما فات، وليس على سبيل الاعتراض، فهذا ليس داخلا في الباب، وإنما الممنوع الاعتراض على القدر. Kemudian dalam kitab As-Sahih, yaitu Sahih Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: ihris, ya, ihris, ya. Ihris maksudnya badlul juhd, kerahkanlah kemampuanmu, bersemangatlah, ya, istifragul wus', fokuslah gitu. Ihris ala ma yanfa'uk, kerahkanlah kemampuanmu, fokuslah atas hal-hal yang memberikan manfaat untuk engkau di dunia atau akhirat. Untuk memberikan manfaat dunia atau akhirat. Ya, wasta'in billah, namun minta tolonglah pada Allah, utlubul i'anah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan engkau. Minta tolongnya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala ta'jizanna. Ya. Boleh jimnya itu kasrah, boleh fathah. Ya. Boleh kasrah, wala ta'jiz, boleh wala ta'jaz, boleh. Dua-duanya lugah fasih, ya. Fasihah. Ya. Dan janganlah engkau lemah. Mane la tufarrid. Jangan kau lemah. Ya, dalam ya, menghadapi hal-hal yang bermanfaat untuk tadi. Ya, yaitu dengan muttaqilan ala qadar, karena ya udahlah bersandarnya pada takdir. Ya. Wala ta'jizanna. Nunnya itu nun apa namanya? Nun taukid khafifah. Wa in asabaka syai'un. Nah. Kalau ada sesuatu hal menimpa engkau, wala taqul anni lau anni fa'altu kada. Ya, lau anni fa'altu kada, lakana kada. Wa kada. Jangan anda ucapkan, seandainya saya melakukan demikian, ya, ini enggak bermanfaat, maka pasti begini begitu. Ya, tahu dari mana pasti begini begitu? Nah, namun ucapkanlah, ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah, ada dua pengucapan. Qadarullah masdar, wa ma syaa fa'al, boleh juga, ini berarti jumlah ismiyah, boleh juga dalam bentuk jumlah fi'liyah. Qaddara. Kalau qadarullahi lafz jalalahnya maf'ulun, apa namanya? Mudhofun ilai. Qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Atau boleh dengan jumlah fi'liyah. Nanti tadi sudah disebutin ya oleh Syekh bin Bas. Qaddarallahu lafaz jalalah fa'il dari qaddara. Wa ma syaa fa'ala. Banyak ikhwah qaddarullahi, nah itu. Ya, giran nyebutin dengan masdar qaddarullahu. Nah. Ini karena kurangnya atau minimnya pengetahuan di bahasa Arab. Qaddarullahi atau qaddarallahu. Itu aja dua. Tidak ada yang ketiga. Yang ketiga pasti salah. Ya, mengucap qadarullahu, nah salah. Atau qadarullahi, nah itu salah. Mana ada fi'il? Ya, menjadi mudhof. Lafaz jalalah mudhofun ilaihi, ini mamnu, terlarang. Ya, barakallahu fiik. Ya. Secara bahasa enggak boleh begitu. Ya, tapi kalau ikhwah memang enggak paham mengucap begitu, ya semoga enggak ada konsekuensi dosa. Ya. Ya, semoga dia masih tetap dapat pahala ya. Beriman pada takdir, mengamalkan hadis ini. Biasanya tapi enggak sempurna. Biasanya disukun kan. Gimana? Oh. Taskun tus'al. Bukan taslam, taskun tus'al. Anda sukunkan nanti ditanya. Apa i'rabnya? Kalau di alasan ya, kalau di luar ya selamat lah. Taskun, taslam. Biasa disukuninnya. Qadarullah, qadarullah. Masih ketahuan qadaru, qadaru. Kalau ro-nya domah bener. Tapi kalau ro-nya fathah, qadarullah. Ah itu keliru dah. Dah keliru. Mesti qadarullah, qadaru, qadarun. Ya, atau qaddarallahu. Nah, kalau dia qaddarallah disukun, selamat. Enggak ditanya lah ya. La yus'al kah. Ya, tapi mesti tepat qaddara fil madinya mabni alal fath. Jangan qaddarullah, qaddaru, qaddarullahu. Nah. Ya. Biasa yang belajar nahwu tuh kupingnya jeli tuh. Apa nih? Apa ini? Ya. Ya, terkadang ya, yang pernah belajar atau yang sudah belajar pun ya keseleo sabkulisan. Ya, sabkulisan. Taib, ya, tak apalah. Mudah-mudahan semoga Allah perbaiki kita semua. Ya. Mana lagi tadi? Kalau di bahasa kita Oh, salah sikit enggak apa-apalah. Kalau itu di bahasa Arab salah banyak itu. Ya. Beda doma fathah salah banyak. Loh ini wala ta'jiz boleh. Ya, itu lugah, dua-duanya boleh. Ya, jangan dikias-kiasin gitu. Itu boleh, yang ini masa enggak boleh? Ya beda. Gitu. Ya. Baik, lanjut lagi tadi. Mana? Ya, masih di matannya. Karena ungkapan lau seandainya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, itu taftahu amala syaitan. Itu hanya membuka amalan setan. Ya. Karena nanti akan ada penyesalan. Ya. Ya, minat ta'asuf ala mafata. Penyesalan dari apa yang telah lewat. Apalagi sikap huzan, sedih, tahassur, ya, perasaan hancur. Ya, dan akhirnya laumul qadar. Ini endingnya, mencela takdir. Ini endingnya. Ya barakallahu fik. Saya kemarin baca, atau bukan kemarin ya, dua hari yang lalu, kisah siapa ya, ada timbul di timeline ya, kalau kan handphone itu kalau buka Google ada timeline berita-berita public figure, cuman saya lupa namanya siapa. Dia itu murtad, dia murtad pindah agama. Kenapa? Karena dia kecewa sama Tuhan, sama Allah dia kecewa. Karena dia terpuruk, bangkrut, terus dia sakit lumpuh, terus dia apa itu lagi lah. Kenapa-napa? Dia artis apa, anggota band atau apa gitu, lupa saya namanya. Ya, nah dia terpuruk. Saya mau tahu, murtad. Bukalah, iseng baca, apa ini? Penyebabnya itu, dia terpuruk, bangkrut, banyak hutang, kemudian apa lagi? Kena penyakit, dia kecewa sama Tuhan, kata dia. Sama Allah. Ini namanya nama muslim dia nih. Makanya pas ini pindah agama, oh murtad dong namanya nama muslim. Ternyata benar. Dan beralih ke Kristen. Udah pakai salib. Ya. Dia kecewa. Nah ini nih, orang-orang kayak gini nih. Ya. Gak beriman sama takdir. Ya. Dia gak beriman sama takdir. Baik. Gak beriman sama takdir itu ujung-ujungnya nanti ingkar agama, ya, ingkar Allah, ingkar Nabi, IAIN, nah, itu, ya, nah, ini bahaya ini. Nah, Syekh bin Baz, Masail dulu ya. Ya, dalam bab ini terdapat permasalahan. Yang pertama, tafsir dua ayat dari Ali Imran di atas. Ya, yang kedua, larangan yang jelas dari ucapan lau seandainya apabila sesuatu hal menimpa kita. Yang ketiga, alasan dari permasalahan ini bahwa yang demikian itu kenapa enggak boleh mengucapkan lau seandainya, seandainya. Alasannya apa? Itu hanya akan membuka amal setan. Yang keempat, bimbingan untuk mengucapkan kalimat yang benar kalau kita mendapati situasi takdir yang tidak baik. Yang kelima, perintah untuk tetap semangat atas hal yang bermanfaat dengan disertai minta tolong kepada Allah. Yang keenam, larangan dari itu semua, itu larangan dari semangat apa? Ajis, bersikap lemah dengan mengandalkan takdir. Nah, Syekh bin Baz berkata di ta'liq jadi jelas ya makna hadis ini ya. Kata Syekh bin Baz dalam hadis dalam sahih, itu sahih Muslim dari Abu Hurairah, disebutkan hadisnya tadi udah dibaca. Kata Syekh bin Baz, "Fa idza asabaka syai'un," apabila ada suatu hal menimpa Anda, ya hal yang tidak baik, ya maka ucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah telah berlaku dan apa yang Allah kehendaki fa'ala, Allah lakukan. Wa ma syaa fa'ala, dan apa yang Allah syaa, Allah kehendaki fa'ala, Allah telah melakukannya. Karena yang namanya takdir tingkatannya itu 4 tingkatan, salah satunya masyiah. Tingkatan pertama apa? Ilmu. Ilmu. Yaitu semua yang telah, sedang dan akan terjadi Allah mengetahuinya. Tingkatan yang kedua apa? Kitabah. Pencatatan. Semua yang sedang dan akan terjadi telah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga masyiah, yaitu kehendak. Semua yang sedang dan akan terjadi Allah menghendakinya. Yang terakhir al-khalq, penciptaan. Semua yang telah dan sedang akan yang akan terjadi itu Allah yang menciptakan. Nah, qadarullah, takdir Allah. Inilah takdir Allah. Qadarullah, ya. Kalau di i'rab boleh sebagai khobar dari mubtada mahdzuf. Hada qadarullah. Boleh begitu. Inilah takdir Allah. Kayak kita kitab tauhid tapi i'rabnya kita kitab tauhid. Jawab aja khobar. Mana mubtadanya? Mahdzuf takdirnya. Hada kitabu tauhid. Kan begitu. Karena kalau kitabu tauhid ini bukan jumlah. Kapan dijadikan jumlah? Takdirkan. Ada sesuatu yang ditakdirkan. Hada kitabu tauhid. Hada qadarullah. Wa ma syaa'a fa'ala. Dan apa yang Allah kehendaki fa'ala. Allah telah melakukannya. Paham enggak sini? Nah, baik. Ya, wabaduhum, dan sebagian ulama dobatoha memberikan dobat itu maksudnya memberikan harokat pakai dalnya di tasdid, bukan fi'i, bukan isim tapi fi'il. Qaddara yuqaddiru takdiran. Qaddarallahu, Allah telah mentakdirkannya. Wa ma syaa, dan apa yang Allah kehendaki fa'ala, Allah melakukannya. Ai qaddara syai'a, itu Allah telah mengetakdirkan sesuatu yang waqi', yang terjadi. Nah, makna yang awal ini lebih azhar. Makna yang awal yang mana? Qadaru apa qaddara? Qadaru. Ya, ini lebih nampak, yaitu ya, bahwasanya ini terjadi yaitu takdir Allah. Maksud takdir Allah itu apa sih? Maqdur. Apa yang Allah takdirkan. Ya. Karena kalau takdir Allah itu perbuatan Allah. Ya, takdir yang buruk berarti apa yang Allah takdirkan. Perbuatan Allah itu hamid semuanya. Allah yuhmadu. Ya, Allah itu dipuji pada nama, sifat, perbuatannya. Perbuatannya Allah dipuji semua. Paham gak sini? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alnya di situ kata para ulama nahwu, al istidrokiyah. Al-istidrokiyah itu al apa, istidrokiyah itu apa sih maksudnya? Yaitu al yang bisa itu diganti oleh kalimat kullu. Alhamdu maksudnya kullu hamdin lillah. Segala puji bagi Allah, maka Allah dipuji fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah dipuji pada nama, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Takdir Allah yang buruk maksudnya bukan Allah melakukan perbuatan yang buruk. Artinya Allah mentakdirkan untuk seorang hamba yang apa yang Allah takdirkan itu untuk si hamba buruk. Paham sini ya? Ini sudah sering kita ulang-ulang. Ya. Kemudian lau taftahu amal syaitan, karena lau itu membuka pintu amal setan, yaitu membuka bagi si hamba amalan setan, yaitu apa? Waswas, tashkik, akhirnya hamba diliputi keraguan. Maka apa yang bagi lil mukmin, maka sepatutnya bagi seorang mukmin menjauhi kalimat tersebut lau-lau, sehingga tidak ada pada diri seorang hamba habail. Habail itu jamak dari hibalah, jerat-jerat setan. Wa imla'ihi, dan dia akan didikte oleh setan malayan bagi atas apa yang tidak sepatutnya. Ya, di anna hadhihi umurun lillah, karena perkara ini semua di tangan Allah. Semua ini milik Allah. Ya, huwallazi qaddaraha, Allah lah yang mentakdirkannya. Oleh karena itu Allah taala berfirman, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka mengucapkan ya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim wassalawatun mir rabbihim wa rahmah, mereka itulah yang mendapatkan selawat dan rahmat dari Rabb mereka. Ya, ulaika humul muhtadun, mereka lah yang mendapatkan petunjuk. Ya, Nabi SAW juga bersabda, ma min abdin yusabu bi musibatin, tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah fayaqul, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia beristirja, kemudian dia mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya Allah berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini. Subhanallah. Mukmin itu apa aja ya? Dapat kesenangan, bersyukur, baik buat dia. Dapat hal sebaliknya, dia bersabar, baik buat dia. Dapat musibah, dia minta doa, diberi pahala. Dan gantikan untukku yang lebih baik darinya, illa ajarahullahu fi musibati. Melainkan Allah akan memberi pahala atas musibah dia. Ya. Wa akhlafahu khairan minha. Dan Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik. Dengan syarat dia bersabar. Sabar itu gimana? Kata Nabi SAW. As-sabr innama sabru fi sodmatil ula. Sabar itu pada hentakan yang pertama. Kapan maksudnya? Ketika dapat berita, mendapatkan musibah, saat itu langsung bersabar. Itu tingkatan yang wajib. Naik dari itu ridho. Naik dari itu hakikat versi Ahlussunnah. Ya bah, bersyukur. Ini yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab beliau, ya, Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Bersyukur. Dapat musibah bersyukur tuh, Mas Wardono. Ya, banjir bersyukur. Kalau kata Ibn Taimiyah, ini hakikat Ahlussunnah ini. Hakikat ma'rifat. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Dengan adanya musibah dia tahu Allah akan mengangkat derajat dia. Allah akan menggugurkan dosa-dosa dia. Subhanallah. Nah, itu baru wali itu. Wali. Mau enggak dapat karomah? Wah, itu di kajian kita ya. Al-Furqan baina ulil rahmah. Yang namanya wali itu enggak mesti dapat karomah. Bahkan bisa jadi ada wali yang dapat karomah, itu derajatnya lebih rendah dibandingkan wali yang enggak dapat karomah. Karena dia udah enggak butuh lagi kepada ya khawarikul adah tadi, hal-hal yang luar biasa gitu. Dia enggak butuh, imannya udah tinggi, yakin. Ya. Makanya ketika Ibnu Taimiyah membawakan kisah di Al-Furqan, kisah karomah para tabi'in itu lebih banyak daripada karomah para sahabat. Apakah sahabat lebih rendah derajat daripada tabi'in? Khairun nas qarni. Sahabat yang dikhitab oleh Allah, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Sahabat yang dikhitab oleh Allah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Sahabat yang dikhitab oleh Allah, fa in amanu. Ya, kami si amantum bihi faqad ihtadau. Seandainya mereka beriman seperti berimannya kalian wahai para sahabat, nah, maka mereka pasti mendapatkan petunjuk. Wa may yusyakkir rasul, siapa yang menyelisih jalannya rasul, wa tabi ghayra sabilil mu'minin, siapa sabilul mu'minin? Sahabat. Dan dia mengikuti jalannya selain sahabat, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami palingkan kepada dia berpaling. Itu sahabat, banyak ayat dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam hadis yang doib, saya sebutin doib. Ya, tapi dibawakan oleh para imam. Ashabikan nujum. Ah, para sahabatku seperti bintang-bintang. Ya, karena dalam ilmu mustalah, dia membawakan hadis doib itu boleh. Ya, dengan syarat disebutkan doibnya. Doibnya tidak doiful jiddan. Dan tadi saya pakai sigot tamrid atau jazm? Hah? Rasul sebutkan. Sebutkan ya? Ganti, ralat. Pakai sigot tamrid. Kila. Nah, kila. Begitu. Kan nujum, ya. Kan nujum. Seperti bintang-bintang. Nah. Apalagi tadi? Berikutnya. Ya, pemasalan, contoh, idza ulija maridun, apabila seorang yang sakit dia diobati inda tabibin, ke seorang dokter, summa mata, akhirnya mati juga, ya, mati juga. Nah, kemarin di kajian Subuhul Salam ya, Ibnu Taimiyah telah menjelaskan 5 aspek tidak wajibnya berobat ketika sakit. Hafal enggak? Hah? Yang disebutin oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa yang dikutip oleh Al-Fikri di Sibulus Salat. Ya, ada orang yang udah berobat mati-mati juga, ada orang yang enggak berobat sembuh-sembuh juga. Ya. Dan beliau mengungkapkan perbedaan antara lapar wajib makan dan sakit tidak wajib berobat. Namun hanya disyariatkan, disunahkan untuk berobat. Kalau makan, lapar banget, gak mau makan, dosa dia. Padahal ada makanan, kecuali gak ada makanan. Sampai-sampai kata Masruq, ya, rahimahullah ta'ala, dia kelaparan, ada daging babi, ada daging tiren, tau tiren, mati kemarin. Ya. Mati kemarin. Dia gak mau makan, karena zuhud, wah saya gak mau menghadap Allah dalam keadaan perut saya ada bangkai. Kata Masruq, kalau dia gak mau makan, mati, masuk neraka. Digolongkan kepada orang yang mati, bunuh diri. Tapi sakit, gak berobat, mati, masuk neraka kan? Kau orang sahabat, ya Rasulullah sembuhin mata saya. Ya Rasulullah sembuhin saya. Nabi kasih opsi ya. Kalau kamu sabar, akhirnya gak diobatin. Gak diobatin kalau kamu sabar, itu baik buat kamu. Kalau kamu mau, saya doain. Kalau berobat wajib, ngapain Nabi ngasih opsi? Tetap sakit aja udah terus, gitu. Hah? Nah, banyak aspeknya yang disebutin oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai perbedaan lapar, ya, wajib makan dan sakit tidak wajib berobat. Ya, 5 aspek. Allahu musta'an. Ya, mana lagi tadi? Nah, seandainya seorang yang sakit diobati, kemudian mati dia ke dokter. La yaqulu, jangan sampai dia mengatakan la dhahabtu bihi ila tabibin akhara al awil kharij ila akhir. Pasti akan begitu-begitu. Waduh, saya bawa ke dokter yang lain yang lebih top chair. Coba saya bawa ke luar negeri, coba saya bawa ke sini, coba saya bawa ke situ. Ke orang kena corona, aduh coba saya pakai masker, aduh coba saya ini sih, coba saya ini, nggak boleh. Ya, taib. Mana lagi tadi? Namun bersandar kepada sebab itu bagian dari syariat. Apa? Afwan. Mengamalkan sebab bersandar pada Allah, bagian dari syariat. Ya. Ikhtiar nih lagi musim pandemi, ya keluar pakai masker. Ya. Di masjid pakai masker. Di tempat umum pakai masker. Pas ngumpul buka masker. Kan begitu ya. Pas ngumpul buka masker. Pas mau selfie pakai lagi. Hah? Yo iyalah penting itu jaga image. Pas ngumpul pencitraan pakai masker gitu ya, lagi makan buka masker. Loh, emangnya makan gimana gak buka masker? Lah emangnya virusnya itu mau toleran? Oh dia lagi makan, tarik dulu, jangan-jangan kan sama aja kan. Nah, ya mana lagi tadi? Bal yakul, namun dia mesti katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala ya'taridu bi law. Jangan dia sanggah dengan seandainya. Amma idza kanat law li bayani ma yanbaghi. Namun kalau seandainya law itu untuk menjelaskan apa yang semestinya, semisal ucapan Nabi, ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi haji bersama para sahabat. Para sahabat gak ada yang bawa hadiu. Yang bawa hadiu itu cuma 3 orang. Siapa? Nabi SAW, Tolhah, sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dari Yaman langsung ke Mekah bawa hadiu. Ternyata para sahabat banyak yang gak bawa hadiu. Maka Nabi SAW menyatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu," kata Nabi. seandainya aku bisa mengulang kembali urusanku apa yang telah lewat, ma'ahda itu, saya tidak akan bawa hadiyu, kata Nabi. Fahada laisa i'tiradan, ini bukan sanggahan menolak takdir, enggak. Itu untuk menjelaskan apa yang lebih afdal. Semisal ucapan Anda, law alimtu anna hada waqi' la fa'altu kada. Seandainya saya mengetahui ini terjadi, saya akan melakukan ini itu. Mimma yubayyinu linnasi annahu al-afdal. Ya. Untuk menjelaskan ya kepada orang-orang bahwa yang afdal yang ini. Yang afdal yang ini. Semisal ucapan Anda, law alimtu fulanan maridan lazurtu. Seandainya saya tahu si fulan sakit, saya akan kunjungi dia, besuk dia. Ya, misalkan antum lagi ke pulang kampung, ya. Ada kerabat antum sakit. Ya, antum lupa, enggak tahu, terus antum langsung pulang ke Bekasi. Ditelepon sama orang tua, "Kamu enggak kunjungin ini kerabat ibu? Dia sakit kemarin." Wah, ya ummi law alimtu annahu maridun lazurtuhu. Masyaallah. Nah, itu boleh. Ini yang afdal demikian. Wa ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya dari hal-hal yang yakhburu bihi, khabaru yakhburu, mengetahui. Ya. Dari hal-hal yang dia mengetahui an asibihi, yaitu penyesalan dia ala mafata, dari apa yang telah yang terluput. Ya, laisa ala sabilil i'tirad, bukan dalam rangka menyanggah takdir, maka ini tidak termasuk ke dalam bab ini. Innamal mamnu' al-i'tiradu 'alal qadar, yang dilarang adalah menyanggah takdir. Baik, selesai bab 5 berapa tadi? 57 ya, masuk ke bab 58. 57. Sekarang masuk ke bab as-samin wal khamsun. Bab an-nahyu an sabirih. Larangan mencela angin. Ah, ini karena buku ini sebentar lagi mau selesai, terus kita lebar kalau Ramadan berhenti, sayang ya. Jadi Ramadan tetap ada jalan insyaallah ya. Jadi biar nanti kita bisa khataman. Kalau Ramadan gimana Ramadan? Jam 5 atau 4:30. Buka puasa bersama di sini. Ya, tenang aja insyaallah rezeki dari Allah adalah kurma. Tuh, beli es kacang hijau, ya. Beli apa kek? Ya enggak, Suyudi. Ya. Gampang lah, banyak lah air putih aja. Insyaallah enggak usah khawatir sini. Tenang insyaallah. Kalau makan berat mungkin pulang ke rumah masing-masing. Ya, semoga ada rezeki ya biar bisa makan bareng. Nah. Ya. Kira-kira selesai enggak kalau sampai menjelang lebaran? Kalau enggak selesai juga kita tambah hari biar Ramadan rampung. Selesai. Syawal di hari Rabu malam Kamis kita pakai buku baru. Insyaallah. Udah bab segini nih, udah dikit lagi soalnya kan. Baik. Ya, baca tafadhal, dibaca di sini. Siapa? Coba sini, Abu Ibrahim. Nikolas Ibrahim, Abu Ibrahim. Udah namanya sekarang Ibrahim, kunyahnya Abu Ibrahim. Labas, sorry. Ya. Matan. Ya. Bismillah. An Ubay bin Ka'b bin radhiyallahu anhu. Woi, babun. Baca dulu. 6. Main Ubay aja. Babu an-nahyi an sabbirrihi. An Ubayy bin Ka'b bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur riha fa idza ra'aytum ma niko babun nahyi an sabbi rasul, baca ta'liknya. Niko kayak enggak biasa aja. Syarahnya. Ulang. Bismillah, lamma kana sabbur rihi wa ghayruha minal mahluqati naqsan fil imani wa qathan fit tauhidi nabbaha al muallifu ala dhalika liya'lama al mu'mina Al-mu'minu. Al-mu'minu anna sa'irul ma'asi tanqusu at-tauhid. Tunaqqisu. Tunaqqisu at-tauhid wa tat'afu wa tudha'ifuhu. Tudha'ifuhu. Wal imanu yazidu wa yanqusu. Wa tauhidu yazidu wa yanqusu. Wa sabbur rihi yanqusul. Yunaqqisu. Yunaqqisul imana li'anna ar-riha makhluqun mudabbarun yursalu bil khairi wasyarri fala yasubburiha. Boleh fala yasubburiha, namun yang bagus fala yusabburihu. Terus fala yusabburihu bal ya'malul mu'minu bima amarahu bihi ar-rusul sallallahu alaihi wasallam fil hadithi. Nah, baik, berkata Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, babun nahyi an sabbir rih, ya, bab larangan mencela angin. Kenapa masuk ke bab tauhid? Karena kalau mencela angin berarti mencela yang mengatur angin. Siapa yang mengatur angin? Allah. Ya. Taib. Karena angin itu dia gak bisa sendiri seenak dia. Mau sepoi, mau jadi angin yang menerjang sana, gak bisa dia. Siapa dia? Dia makhluk. Maka dia itu bisa kesana, kesana, kencang, jadi angin topan, jadi angin ini, angin itu, puting beliung, angin sepoi, atas perintah Allah. Maka mencelaknya berarti mencela Allah. Mencela Allah mengurangi kadar tauhid. Inilah wazimnya, konsekuensinya. Makanya masuk ke bab, di bab kitab tauhid. Ya. Syekh Shalih Fauzan di Iyana Mustafid menjelaskan panjang lebar ini ya, terkait hal ini. Nah, kata Syekh bin Bas, inna lamma kana saburih, tatkala mencela angin itu dan yang lainnya dari kalangan makhluk, itu adalah cacat dalam tauhid. Ya, juga ini ya, mengurangi kadar dari tauhid. Maka nabahal muallifu, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab muallif mengingatkan akan hal ini agar seorang mukmin mengetahui bahwa seluruh maksiat itu mengurangi tauhid, melemahkan tauhid. Iman bertambah dapat berkurang juga. Tauhid bertambah berkurang juga. Mencela angin mengurangi iman. Karena angin makhluk diatur oleh Allah, yursalu. Angin ini diutus oleh Allah. Ya, untuk membawa kebaikan atau keburukan. Maka angin tidak boleh dicela. Justru seorang mukmin mesti mengamalkan apa yang Rasulullah SAW perintahkan dalam hadis yang Syekh bawakan. Ya. Baik. Imam Syafi'i punya kalam terkait hal ini ya. Di ada di Musnad Imam Syafi'i. Ketika membawakan hadis ini juga dimuatkan, juga dibawakan oleh Imam Syafi'i. Ya, saya ada di rumah bukunya Musnad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan la yanbaghi li ahadin an yasubbar riha. Enggak boleh bagi siapapun ya untuk mencela angin. Fa innaha khalqun lillah muti'un. Karena angin makhluk Allah, dia taat pada Allah. Allah suruh ke sana, dia ke sana. Sepoi, sepoi. Puting beliung, topan, topan. Apalagi nama-nama angin. Enggak. Tornado, tornado. Si Ade tornado. Ya. Jundun min ajnadillah. Dia adalah tentara dari antara tentara-tentara Allah. Ya ja'aluha rahmatan wa niqmatan idza syaa subhana. Allah menjadikan dia bisa sebagai rahmat untuk manusia atau niqmah, bukan nikmah. Niqmah lawan dari nikmah. Adab. Ah. Ya, jika Allah kehendaki. Itu kata Imam Syafi'i. Nah. Kemudian baca hadisnya dan baca syarahnya sini. Gantian. Siapa? Si Ray. Ray ini saya lihat sekarang dibacanya udah mendingan dia. Masya Allah. Ya. Ini sekali dipuji ntar ngaco lagi banyak. Nah, jangan sampai begitu ya. Udah mendingan dia. Ah, habis makan apa? Sejak bisa masak kayaknya ini. Masya Allah. Ya. Makanya rajin-rajinlah traktir temennya. Nah, besok antum masak ya? Hah? Besok masak. Dia udah bilang kan mau rendang gitu. Gak apa-apa patungan 10 ribu dia yang nombok. Rendang nanti Pak Abdurrahim, saya, Ustaz Abdurrahman dikasih masing-masing buat satu keluarga. Gitu ya? Enggak? Oh enggak. Ayo Ray, baca Ray. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubayy bin Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala tasabbur riha fa idza ra'aytum ma taqrahuna faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadha ar-rihi min khairi hadhihi ar-rihi wa khairi ma fiha wa khairi ma umirta bihi wa na'umirat wa umirat bihi ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به أمرت به وشر ما أمرت به صححه الترمذي عن أبي بن كعب مرفوعا لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تقرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما من هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi wa ja'a fi sahihaini an Aisyata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza asafat ar-rihu qala allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi ma ursilat wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika ila akhirih. وجاء في هذا أيضا الدعاء اللهم لا تجعلها ريحا وجعلها رياحا وجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا فهذا هو المشروع للمؤمن عنده بالريح وأن يجعلها رياحا لا ريحا لأن الله أرسل الريح لهلاك قوم هود أما الرياح فقد جعلها الله مبشرات ورحمة ومبشرات مبشرات مبشرات ورحمة ورحمة أحسنت ومن وده cakep kan udah ngerti dia terus ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وهذا هو كمال التوحيد والإيمان أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وألا يسب الرياح ولا يسب غيرها من المخلوقات التي لم يشرع الله سبها سكون bertemu سكون لم يشرع الله سبها نعم طيب dari Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Ansari, Sayyidul Qurra radhiyallahu anhu. Ya, ikut beberapa perangan bersama Nabi. Dia ikut Bai'at Aqabah, ikut perang Badar, ikut perang yang lainnya. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasubbur rih. Janganlah kalian mencela angin. Ya. Fa idza ra'aytum ma takrahun, kalau kalian melihat apa yang tidak kalian sukai, angin yang tidak kalian sukai karena panasnya atau dinginnya atau kencangnya, ya. Ucapkanlah faqul Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih. Ya Allah. Ya. Kita kembalikan kepada sang pemilik angin yaitu Allah. Ya Allah, kami mohon pada Engkau ya Allah, kebaikan dari angin ini dan kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan apa yang Engkau perintahkan kepadanya. Dan ya wa umirat bihi, apa yang ia diperintahkan oleh Engkau ya Allah. Kita berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan angin ini dan keburukan di dalamnya. Dan keburukan dari apa yang diperintahkan, yang ia diperintahkan oleh Engkau ya Allah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Ya, Syekh bin Baz menjelaskan setelah membawakan hadis ini, kata Syekh, wa ja'a fi sahihain, juga terdapat keterangan dari sahihain. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila asofat, asofa ya'sifu asfan, berhembus kencang. Ida asofatir rihu, apabila angin berhembus kencang, maka beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzu bika, dan seterusnya. Dari hadis tadi. Ya. Juga keterangan terdapat doa lain juga, Allahumma la taj'al harihan, ya Allah janganlah engkau jadikan angin ini sebagai rih. Kalau rih di sini berarti angin yang membawa kepada kebinasaan. Wa ja'al harihan, dan menjadikanlah angin ini sebagai apa? Riyahan, sebagai riyah. Angin yang membawa kabar gembira dan rahmat. Wajalah rahmatan wala tajalha adaban, jadikanlah angin ini rahmat, jangan kau jadikan angin ini sebagai adab. Fahadha huwal masyru'u lil mu'min inda hurubir rih, inda hububir rih. Inilah yang disyariatkan bagi seorang mukmin ketika berhembus angin kencang, agar angin tersebut dijadikan riyah, bukan rih. Karena Allah mengutus rih lihalaki qaumi Hud. Namanya rih. Ya. Bahkan kaum 'Ad juga demikian. Ya. Kaum 'Ad. Wa fi 'Adin id arsalna 'alaihim ar-riha al-aqim. Dan kepada kaum 'Ad kami kirim, ya, arsalna 'alaihim, kami kirim kepada mereka angin yang membinasakan. Ya, Allah musta'an. Kemudian, ya, karena rih, karena Allah mengutus kepada rih itu untuk kebinasan kaum Hud, juga kaum 'Ad. Adapun riyah, faqad ja'alaha Allahu mubasyiratin wa rahmatan. Kalau riyah, Allah menjadikannya sebagai pemberi kabar gembira dan rahmat. Allah berfirman, wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubasyiratin. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah mengutus riyah, angin tersebut sebagai pemberi kabar gembira. Riyah. Ya. Di ayat yang lain apa lagi? Wa huwa alladhi yursilu riyah bushram baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang mengirim riyah sebagai kabar gembira. Ya. Kemudian, hadza huwa kamalut tauhid, inilah kesempurnaan tauhid dan iman. Ya, ayyam tasila amrun nabi, itu seorang melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fidarik, dalam hal tersebut ketika merespon ada angin. Wala yasubariya riha, jangan dia mencela angin. Atau yang lainnya dari makhluk-makhluk yang Allah tidak syariatkan untuk mencelanya. Selesai? Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Pekan depan ke bab 59. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.